Jase banter banget ya. Cok leru lo ya. Yes. Cok leru lo ya. Ayo. Pacar musim masuk. Ayo. Gede susu wangi. Seneng nganggo klambi apa kain soko Jepang. Yen pak sawang roto raja jeberang anggo konde. Pacarku sing ngendek buku ratau nesu kulit ireng buya nganti koyo aspal halan mengita aspal di kongkeke lebar. Kapan lebar aku sabar sah ayu, aku mesti ngelamar seliramu. Ayat tak lamar, oh yes, iku jawabmu. Ya pasti. Jawabmu aku kau wes ora tahu.